Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, kita masih mengkaji awal pembahasan. Awal yang Imam Qutaybah bin Sa'id Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala memulai pembahasan akidahnya. Kata beliau, hadza qaulul a'immati al-ma'khuri fil Islam was sunnah. Ini ada ucapan para imam. Ucapan para imam al-ma'khudi fil Islam was sunnah. Yang diambil ucapannya seputar keislaman dan sunnah. Ya, saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, pijakan pembahasan akidah di kalangan as-salaf. Iya. Para ulama as-salaf ketika mereka membahas tentang akidah, pokok yang mereka terangkan adalah akidah yang menggambarkan keislaman dan menggambarkan sunnah. Dan itu secara garis besar mencakup dua hal. Yang pertama adalah penjelasan tentang rukun iman yang keenam. Atau rukun iman yang keenam. Ada enam rukun iman. Yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Waman iman?" Maka Rasulullah menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada takdir. Iya. Lima, ditambah, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Semuanya adalah rukun keimanan. Dan inilah yang merupakan pokok pembahasan. Di dalam buku-buku akidah. Dan itu yang mereka bahasakan dengan as-sunnah. Itu yang mereka bahasakan dengan keislaman. Sebab Islam itulah iman. Iman itulah Islam. Islam itulah sunnah dan sunnah adalah Islam. Iya. Sunnah adalah Islam. Semuanya adalah sama di dalam ukuran umumnya. Pada garis besar pembahasan seputar akidah. Garis besar yang pertama membahas enam rukun iman. Karena itu dalam buku akidah diterangkan tentang keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah mencakup empat hal. Yang pertama, keimanan akan adanya Allah. Yang kedua, keimanan terhadap rububiyah Allah. Dia satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Dan selainnya dari mana rububiyah. Yang ketiga, keimanan terhadap uluhiyah Allah. Yang artinya, dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan yang keempat, keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya. Karena itu di buku-buku akidah ada pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Di buku-buku akidah ada pembahasan tentang Asmaul Husna. Di buku-buku akidah ada pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah. adalah firman Allah. Masuk di pembahasan kalam merupakan sifat Allah, dan masuk di pembahasan Al-Quran yang merupakan salah satu dari kitab Allah. Pangkian keimanan kepada kitab-kitab. Iya. Dan keimanan kepada Allah yang dibahas dalam buku akidah, ya, secara umum dibahas, cuman titik beratnya itu sesuai dengan masanya dan apa yang diperlukan oleh manusia. Karena itu tatkala penyimpangan yang pertama terjadi di generasi awal, penyimpangan seputar sifat-sifat, ya, maka buku-buku akidah salaf dari abad 400 ke bawah atau 500 ke bawah itu kebanyakannya membahas tentang sifat-sifat Allah. Iya. Dan begitu mulai terjadi penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, maka itu yang banyak ditulis oleh para ulama tentang keimanan kepada Allah di abad 500 ke atas. Jelas ya? Hingga di abad belakangan karena saking banyaknya kesyirikan terkait dengan masalah tauhid uluhiyah, maka ditulis oleh para ulama buku-buku menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Iya. Baik. Jadi inilah keimanan kepada Allah. Di buku akidah dibahas juga keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada kitab-kitab, cara khusus beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Di buku akidah dibahas juga tentang keimanan kepada hari akhirat. Iya. Ini pembahasan luas di keimanan kepada hari akhirat. Dimulai dari keimanan kepada alam kubur. Karena itu akan datang di pembahasan buku ini. Juga disinggung oleh Imam Qutaibah keimanan kepada apa? Alam kubur, adab kubur, mungkar dan nakir dan selainnya yang akan diterangkan. Iya. Karena kubur, kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Di rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Dibahas tentang hari kiamat. Di hari kiamat itu ada fasenya. Hari kebangkitan. Kumpulkan di padang mahsyar. Ada telaga. Ada syafaat. Setelah itu hisab. Ada hisab yang ringan dalam bentuk arb. Ada hisab yang berat, pembagian catatan-catatan itu masuk ke dalam hisab yang ringan. Ketika diperiksa catatannya dan ditanyai satu persatu di nikash, maka itu hisab yang berat. Iya, ditentukan mana yang ke sorga, mana yang ke neraka. Ketika penduduk sorga akan menuju ke sorga harus melewati as-sirat, jembatan. Ada pembahasan as-sirat, ada pembahasan akidah. Dan ada pembahasan sorga, ada pembahasan neraka. Ini semua masuk dalam rangkaian keimanan kepada apa? Kepada hari akhirat. Iya. Dan juga dalam buku akidah dibahas tentang keimanan kepada takdir. Ini garis besar pertama pembahasan dan pijakan pembahasan akidah di kalangan as-salaf. Menguraikan 6 rukun apa? Iman. Garis besar yang kedua yang dibahas dalam buku-buku akidah oleh as-salaf yang dianggap sebagai keislaman dan sunnah itu adalah pokok-pokok keyakinan yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ciri pembeda antara pengikut kebenaran, pengikut jalan Rasulullah dan para sahabat, dan pengikut bidah dan kesesatan. Ya. Karena itu dibahas dalam buku akidah keyakinan seputar sahabat Nabi. Iya. Sebab siapa yang cinta kepada sahabat, itu bagus keimanannya. Menunjukkan dia ahli sunnah. Siapa yang benci kepada para sahabat, itu ciri ahli bidah. Ciri ahli bidah. Dibahas juga di dalam buku akidah ketaatan kepada pemerintah muslim. Sebab ini memang dari dahulu adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Iya. Dibahas dalam buku akidah sejumlah pembahasan lain kadang terkait dengan pembahasan fikih. Iya. Dimasukkan dalam buku akidah sebab itu adalah hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Karena itu Imam Qutaibah ketika menguraikan awal pembahasan Beliau katakan hadza qaulul a'immati al-ma'khudi fil islami was sunnah. Ini ucapan para imam, ucapan yang diambil seputar Islam dan sunnah. Karena memang pijakannya pembahasan seputar apa? Islam dan sunnah di garis, di makna garis umumnya. Adapun Islam kalau dimanakan secara khusus, iman dimanakan secara khusus, sunnah dimanakan secara khusus, itu ada maknanya masing-masing. Ada pembahasannya masing-masing. Iya. Mungkin akan berlalu sebagiannya, cuman ini kalau diuraikan agak panjang ya, dan kita hanya punya 5 sesi untuk menyelesaikan buku ini. Waktu yang ringkas dan banyak pembahasan yang lain, saya kira lebih penting untuk saya memperluas pembahasan di situ. Saya lihat kita berpindah kepada pembahasan yang kedua. Keagungan uraian akidah Imam Qutaibah yang berasal dari para imam kaum muslimin. Ini sisi penting dan bobot buku ini. Ini bukan buku sembarangan ya. Risalah Qutaibah bin Said ini. Iya. Ini menurut Imam Adz-Dzahabi, Qutaibah bin Said menukil kesepakatan ulama. Menukil kesepakatan akidah para ulama. Ini yang dia tuangkan di sini. Iya. Dan ingat, kalau dikatakan kesepakatan ulama, itu bukan hal yang ringan. Menyelisihinya perkara yang besar. Iya. Siapa yang menyelisih kesepakatan para ulama, maka itu dianggap sebagai orang yang keluar dari jalan yang lurus, dalun mudil. Dalun mudillun. Orang yang sesat dan menyesatkan. Karena Allah firman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk itu dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ini orang yang menyelisih kesepakatan. Orang yang menyelisih ijma. Menyelisih jalan kaum mukminin. Iya, nuwallihi ma tawalla. Kalau dia lakukan itu, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu dari keistimewaan orang yang belajar akidah salaf, apalagi buku-buku yang menekankan bahwa apa yang dia uraikan adalah kesepakatan ulama, itu akan mendidik orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya untuk mengenal apa pembahasan-pembahasan akidah yang disepakati. Supaya dia berhati-hati, jangan sampai menyelisihi hal yang disepakati oleh ulama. Iya. So, kalau dia menyelisihi hal yang disepakati oleh ulama, dia pasti keluar dari jalan yang lurus. Dihitung kepada ahlul bidah dan ahwa. Iya. Padahal yang merupakan pokok ahli sunnah yang disepakati oleh para ulama. Iya. Dan inilah sekali lagi termasuk pentingnya seorang membaca buku-buku akidah. Hari ini kita baca Qutaibah bin Said akidahnya. Kita dalami. Iya. Apalagi kalau dibentuk seperti ini sekarang di pembahasan buku ini, saya poinkan apa saja poin-poin pembahasannya. Kemudian kita baca lagi buku yang lainnya, baca poin-poin pembahasannya, kita akan ketemukan mereka sepakat. Sini menguraikan akidah tentang takdir, sana menguraikan akidah tentang takdir, sama pembahasannya. Subhanallah. Sini berkata iman, ucapan dan amalan, sana juga berkata iman, ucapan dan amalan, sana juga berkata iman, ucapan dan amalan, tidak ada perbedaan. Jadi tiap kali seorang berlalu, akan kuat akidah itu di dalam hati. Iya. Datang dari berbagai jalur, semuanya mengarah kepada hal yang sama. Nah, itulah baru orang yang kokoh di atas akidah. Kuat akidahnya. Iya. Dan orang yang seperti ini, apabila dia banyak membuka dan mempelajari buku-buku akidah, pengagungannya terhadap sunnah akan lebih besar. Iya. Akan lebih besar. Dan manusia, namanya manusia, wajar kalau jatuh dalam kesalahan. Tapi andai kata pun dia jatuh dalam kesalahan-kesalahan, maka bukanlah kesalahan yang membahayakannya. Sebab dia memiliki apa? Terbangun di atas pelajaran-pelajaran, terbangun di atas akidah-akidah yang telah disepakati oleh ulama dan dia sendiri telah memahaminya. Maka insyaallah ta'ala itu akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan yang besar. Iya. Maka ini dari keistimewaan seorang mempelajari buku Aqidah As-Salaf. Baik. Kemudian di halaman 12 pembahasan tentang ridha terhadap ketentuan Allah. Iya, ini sebenarnya pembahasan terkait dengan pembahasan takdir yang akan datang di halaman 13. Iya. Cuma kita khususkan judul tersendiri sebab kadang dia memiliki pembahasan tersendiri. Kata penulis rahimahullah, berkata Imam Qutaibah, beliau memulai sekarang menerangkan apa saja akidah yang disepakati oleh para imam itu. Apa ucapan pembahasan akidah yang diambil dari para imam seputar Islam dan sunnah itu. Nah, ini sekarang awal mula beliau menguraikan pembahasan akidah tersebut. Kata beliau, ar-ridha bi qada'illah wal istislamu li amrihi was-sabru ala hukmihi. Kata beliau, ridha terhadap ketentuan Allah, berserah diri kepada perintahnya serta bersabar kepada hukumnya. Iya. Ini tiga pembahasan. Yang pertama, ridha kepada ketentuan Allah, ar-ridha bi qada'illah. Ridha. Derajat ridha itu derajat yang tinggi di dalam penghambaan, dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan makna ridha jiwanya rela dan menerima. Dan ridha ini tingkatannya lebih tinggi dari kesabaran. Iya. Tingkatannya lebih tinggi dari apa? Kesabaran. Kalau sabar itu dia tahan jiwanya supaya tidak berkeluh kesah. Jiwanya supaya tidak marah, tidak memberontak. Dia buat jiwanya tenang. Nah, itu bersabar namanya. Tapi kalau ridha lebih daripada itu. Iya. Jiwanya rela akan hal tersebut. Nah, ini kadar lebih. Kalau sabar dia tenangkan saja, sekedar dia tenangkan. Tapi ini rela. Dia telah tenang dan rela pula akan hal tersebut. Iya. Ridha, ar-ridha bi qada'illah. Harus ada keridhaan terhadap apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wal istislamu li amrihi, yang kedua, berserah diri kepada perintahnya. Dan istislam yang kadang dibahasakan di dalam Al-Quran dengan Islam, berserah diri terhadap perintah Allah, ini juga hal yang dituntut. Apa saja dari ketentuan Allah dan perintahnya, kita berserah diri, tunduk terhadapnya, menerimanya. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi ayyakulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, kalau mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Iya. Itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang ketiga, wasabru ala hukmihi. Bersabar terhadap hukum Allah. Bersabar terhadap hukum Allah. Sini tiga kalimat ya, qada, perintah dan hukum. Iya. Qada, perintah dan apa? Dan hukum. Nah, ini penulis sudah mulai mengajak masuk dalam pembahasan yang agak detail di pembahasan takdir. Iya. Hal yang ditakdirkan, yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah perintahkan maupun Allah tetapkan pasti terjadi, itu ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat syar'iyah. Iya. Ada yang bersifat kauni, ketentuan diciptakan oleh Allah harus terjadi, Tidak bisa tidak. Sifatnya qauli. Iya. Dan ada hal yang sifatnya syar'i. Itu memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah cintai, Allah senang hamba itu melakukannya. Tapi belum tentu si hamba itu melakukan apa yang diperintah. Ini bersifat syar'i namanya. Qada, amr, hukum. Tiga kalimat ini terbagi dua. Qada terbagi dua. Ada qada kauni, ada qada syar'i. Amr terbagi dua. Ada amr kauni, ada amr syar'i. Hukum terbagi dua. Ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Ada hukum syar'i. Iya. Sebagaimana nanti di pembahasan takdir, iradah terbagi dua. Ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, dan ini ada sekitar 14 kalimat terbagi dua, menjadi kauni dan menjadi apa? Menjadi syar'i. Di sekitar 14 pembahasan. Memang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa di jilid 8 seputar pembahasan takdir, dan diterangkan pula oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syifaul Alim. Nah, ini adalah pembahasan memang dimaklumi. Ya, di kalangan ulama. Ya, sekarang saya jabarkan dulu supaya kita paham pentingnya pembagian ini. Ya. Dan ini akan memberikan kepada kita pemahaman ya, bahwa sudut pandang para ulama menggunakan kalimat-kalimat agama itu detail sekali. Ya. Hukum, kalau orang biasa memahaminya hukum, ya hukum. Ya. Apalagi kalau dia hanya belajar misalnya di usul fikih, hukum adalah hukum. Berkaitan dengan ahkam. Jelas ya? Apakah dia bagi ke dalam ahkam taklifiyah atau ahkam wad'iyah? Tapi kalau dia masuk dalam pembahasan akidah, pembahasan lebih detail lagi. Iya. Hukum terbagi dua. Ada hukum kauni, dan ada hukum apa? Syar'i. Hukum kauni itu adalah ketentuan Allah yang Allah takdirkan. Hamba ditetapkan mendapatkan musibah. Mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Si A ditetapkan dia mendapatkan kegembiraan. Si B ditetapkan mendapatkan kesedihan. Si A ditetapkan berbahagia. Si B ditetapkan sengsara. Ini hukum Allah kepada hamba. Sifatnya apa? Kauni. Sifatnya kauni. Takdir dari Allah. Tidak bisa dirubah. Ada hukum dari Allah. Sifatnya syar'i. Sifatnya syar'i. Hukum yang sifatnya syar'i ini. Itu mengandung perintah. Si hamba diperintah sholat. Diperintah zakat. Sebelumnya diperintah bertauhid. Diperintah sholat, diperintah zakat. Diperintah puasa, diperintah haji. Ini perintah-perintah syar'i. Hukum syar'i. Kita wajib bersabar terhadap hukum apa? Syar'i ini. Jelas ya? Dilarang untuk berbuat kesyirikan. Dilarang berzina. Dilarang berjudi. Dilarang mencuri. Ini hukum Allah, ketentuan Allah. Hukum apa? Syar'i. Secara syariat Allah melarangnya. Jelas? Nah, kalau kita bagi hukum ini dua, ada kauni, ada syar'i, maka akan mudah kita memahami kenapa para ulama membagi sabar itu menjadi tiga. Kan sabar dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Ada sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar terhadap apa? Ketentuan Allah. Itu bahasa sederhananya. Kalau bahasa mudah, simple, dan detailnya, sabar terhadap hukum Allah. Itu bahasa ringkasnya. Ya, sebab hukum Allah terbagi dua. Hukum kauni, menjalankan perintah. Hukum kauni adalah sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Hukum syar'i adalah sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam meninggalkan apa? Larangan. Iya. Maka seorang hamba dituntut bersabar terhadap segala hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kalimat-kalimat ridha, berislam, bersabar. Ini ada sisi-sisi pendalilannya ya, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sudut-sudut pembahasan. Tapi saya ini ya mendetailkan di sini. Nah, ini pembahasan saya hanya apa namanya ingin memfokuskan kepada sudut pembahasan akidahnya. Iya. Maksud dan penulis memasukkannya. Adapun kalau saya luaskan, misalnya saya berbicara masalah sabar, saya uraikan keutamaan sabar, saya uraikan tingkatan kesabaran, kemudian saya uraikan bagaimana seorang bersabar dalam menjalankan perintah, bagaimana dia bersabar meninggalkan larangan, bagaimana dia bersabar menerima ketentuan Allah. Ya. Dan ketika dia bersabar terhadap ketentuan Allah itu terbagi dua terhadap hamba. Maka sabarnya terbagi dua lagi. Itu ada pembagian-pembagian. Iya. Dan ini pembahasan luas. Jelas ya? Saya tidak masuk dalam pembahasan itu. Cukup saya sebatas menguraikan apa yang diterangkan oleh penulis di sini. Jadi penulis di sini ingin menegaskan, seorang hamba terhadap ketentuan Allah yang bersifat kauni ataupun ketentuan yang bersifat syar'i, dia harus ada keridhaan, berserah diri, dan harus ada apa? Kesabaran. Ya. Dan ini memang jenjang-jenjang ubudiyah. Ya. Jenjang-jenjang ubudiyah. Berserah diri itu derajat dia masuk ke dalam keislaman. Berserah diri, ini kata paling luasnya. Berserah diri. Tatkala dikatakan dia ridha, tatkala dikatakan dia sabar, ini awal persinggahan, awal jenjang ubudiyah. Kesabaran dia menahan diri. Iya. Jiwanya melakukan hal tersebut dengan dia sabarkan dirinya. Kalau ada rasa besar, berat, dia tekan rasa berat tersebut. Iya. Sehingga dia apa? Menjalankan perintah sebagaimana yang diharuskan kepadanya. Ridha di atasnya lagi. Iya. Ridha terhadap ketentuan, itu artinya dia rela terhadap segala keputusan Allah. Iya. Kalau dapat musibah, dia rela akan hal tersebut. Tidak ada sedih di hatinya. Kalau sabar masih ada sedih di hatinya, tapi apa? Dia tekan. Iya. Dia tekan. Ingin derajat lebih tinggi lagi? Ada yang lebih tinggi lagi. Derajat apa? Derajat kesyukuran. Iya. Derajat kesyukuran. Dan ini tingkatan para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu disebutkan dalam hadis kanu, iya. Yafrahuna bil bala kama tafrahuna bis sarra. Mereka para nabi sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira kalau dapat nikmat ketenangan. Kalau kita masya Allah dapat duit, dapat kegembiraan, ya, dapat istri, ya, dapat kedudukan, wah masya Allah gembira, berseri-seri, cerah. Para nabi dapat ujian, cobaan, mereka bergembira seperti kita bergembira dalam apa? Dalam kesenangan itu tadi. Ya, ini derajat syukur. Tatkala dia melihat kepada ujian, kepada takdir, dia tidak melihatnya di satu sudut. Oh, dia lihat ini betul-betul berat terhadap jiwa. Maka jiwa saya harus sabarkan. Ini derajat kesabaran. Derajat ridha, dia melihat kedua sudut. Saya sabarkan jiwa saya dan tidak ada gunanya saya berkeluh kesah. Saya rela saja. Jelas ya? Ini derajat ridha. Tapi kalau derajat syukur, dia melihat dari berbagai sudut. Iya. Dia melihat ini ujian. Ini hakikatnya kebaikan di belakangnya, bukan kejelekan. Karena itu bersyukur terhadap apa? Ujian tersebut. Nah, ini derajat tingkatan para nabi. Iya. Yang jelas di dalam pembahasan takdir, demikian seorang terhadap ketentuan Allah, apakah yang bersifat kauni, penakdiran, atau bersifat syar'i, hal yang terkait dengan perintah dan larangan, kita semuanya harus ridha, berserah diri, dan bersabar di dalam apa? Bersabar di dalam melaksanakannya. Iya. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan takdir. Iya. Halaman 13, keimanan kepada takdir. Kata penulis, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Saya garis bawahi di sini dua pembahasan. Yang pertama, kewajiban beriman kepada takdir. Iya. Kewajiban beriman kepada takdir. Nah, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Sebagaimana di dalam hadis Jibril. Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ketika disebutkan rukun, disebutkan keimanan, itu digandengkan lima saja. Keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. Di beberapa ayat. Jelas ya? Tidak digandengkan di dalamnya keimanan kepada apa? Kepada takdir. Untuk pembahasan takdir, dikhususkan ayat-ayat tersendiri. Ya. Yang menjelaskan tentang hal tersebut, tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi al-qadar, kalau kita lihat dari sisi bahasa, al-qadar itu secara bahasa itu dibahasakan dalam bahasa Arab untuk ukuran sesuatu. Kadar sesuatu. Iya. Dan bagaimana hakikat sesuatu itu. Karena itu kadar kadang bermakna keagungan. Kadar kadang bermakna kedudukan yang tinggi. Kadar kadang bermakna sesuatu yang telah disempitkan, ditentukan batasannya. Sebab dia terkait dengan ukuran. Nah, itu secara bahasa. Adapun di dalam istilah, ya, para ulama mendefinisikannya dengan berbagai definisi. Tapi kalau kita ingin masuk ke dalam hakikat keimanan kepada takdir, lebih indah kalau kita masuk ke dalam rinciannya. Ya, tidak ada masalah, saya baca di sini satu definisi ringkas dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau katakan bahwa al-qadar takdirullahi lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuhu waqtabat hikmatuhu. Ya. Takdir itu adalah penakdiran Allah terhadap segala yang ada sesuai dengan apa yang telah terdahulu dalam ilmunya dan apa yang merupakan konsekuensi hikmahnya. Ini definisi ringkas dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang apa? Tentang takdir. Iya. Baik. Kalau kita ingin masuk ke dalam hakikat apa itu keimanan kepada takdir? Bagaimana keimanan kepada takdir? Ayo kita harus merinci tingkatan-tingkatan, dasar-dasar pokok yang merupakan pijakan keimanan kepada takdir tersebut. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa dan membacakan beberapa ayat Al-Quran, dalil-dalil umum penetapan adanya takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Iya, di surah Al-Ahzab. Adalah perintah Allah itu takdir yang telah ditakdirkan. Takdir yang telah ditakdirkan. Dan Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan penakdiran. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa indana khazailuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Tidak ada suatu apapun kecuali di sisi kami perbendaharaannya. Dan kami tidak menurunkan dari perbendaharaan itu kecuali dengan takdir yang telah dimaklumi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila qadarin ma'lum, faqadarna fani'mal qadirun." Kepada takdir yang telah dimaklumi, maka kami menakdirkan, dan itu adalah sebaik-baik, dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Iya. Di ayat yang kita semua selalu membacanya, mendengarkannya di hari Jumat, ya, dibaca oleh imam, surah Al-A'la, "Walladhi qaddara fahada." Dialah Allah yang menakdirkan, kemudian memberi apa? Memberi hidayah. Dan di hadis Jibril, Rasulullah ketika menerangkan iman, Yang terakhir beliau sebutkan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan di dalam as-sahih, di sahih Muslim, dari Taus bin Kaisan rahimahullah, beliau berkata, adraktu nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Saya menjumpai manusia, iya, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkata bahwa segala sesuatu itu adalah dengan takdir. Dan beliau berkata, wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu kullu syai'in biqadar hatta al-ajz wal kayis, hatta al-ajz wal kayis aw al-kayis wal ajz. Iya, kata Ibnu Umar, segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai seorang tidak mampu atau pandai, ya, semuanya dengan apa? Dengan takdir. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama menetapkan tentang apa? Tentang takdir ini. Iya. Maka ini pembahasan tentang definisi takdir dan pembahasan tentang dalil umum wajibnya kita beriman kepada takdir. Dua pembahasan. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan takdir. Iya. Kapan seorang itu dikatakan benar keimanannya kepada takdir? Jawabannya, kalau dia bangun keimanannya kepada takdir di atas 7 landasan pokok. Iya. Dia bangun keimanannya kepada takdir di atas 7 landasan pokok. Ya mungkin di sebagian pertemuan saya sebutkan 4 saja ya. Baik, ini kita naik kelas sedikit. Saya sebutkan 7. Ya, supaya lebih lengkap pembahasannya. Sebenarnya sama saja, cuman ya di sebagian pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendasarkan pembahasan seputar takdir di atas 7 landasan. Ya, yang biasanya hanya disebut 4 yang pertama. Baik. 7 landasan ini di pembahasan takdir sehingga seorang itu dikatakan beriman kepada takdir. Yang pertama, dia imani keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini tingkatan al-ilm. Dia imani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang ditakdirkan secara umum maupun secara khusus, secara global maupun secara terperinci, yang telah terdahulu maupun yang akan terjadi, dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun selainnya. Iya. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan lebih dari itu, Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga mengetahuinya. Kita wajib mengimani luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Dialah Allah, tidak ada yang berhak dibalahi kecuali Dia, yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini ayat kursi ya, bagian di ayat kursi. Allah Maha tahu apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Ini potongan ayat terkait dengan keimanan kepada takdir. Karena itu ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena terdapat di dalamnya, hampir seluruh pembahasan akidah ada di dalam ayat kursi. Iya. Ada di dalam apa? Ayat kursi. Nah, jadi mungkin kapan-kapan kita buat dorong nanti seputar tafsir ayat kursi dalam 2 hari atau 3 hari, ya, supaya seorang paham bahwa ini ayat luas kandungannya. Orang kadang baca, ya tiap hari dia baca, masya Allah, sebelum pas sholat, kemudian dia baca sebelum tidur, ya ayat kursi. Nah, itu yang sahih ya. Adapun dikir pagi dan sore, ayat kursi hadisnya lemah. Baik. Hal yang bagus dibaca. dibaca di rumah, ya, mengusir syaitan. Tapi bersamaan dengan seringnya kita baca, tapi kita kurang di dalam apa? Mendalami kandungan dan maknanya. Padahal dia adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Ini rangkaian keimanan kepada takdir. Kita yakini bahwa Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Maha mampu atas segala sesuatu, dan supaya kalian tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, dan ini banyak sekali dalil ya, kalau ingin diuraikan tentang luasnya ilmu Allah. Tapi ada satu kalimat tadi saya ingin rinci. Iya. Tadi saya katakan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ini mungkin tiga hal ya kita bisa pahami, biasa kita dengarkan. Yang keempat, dan Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata yang tidak akan terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah mengetahui. Iya. Nah, ini disebut dalam ayat Al-Qur'an. Nah, orang-orang kafir ya di neraka disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau tara id wukifu 'alan nar" فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Andai kata engkau melihat orang-orang kafir itu berdiri di neraka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, andai kata kami dikembalikan ke dunia." Iya. Andai kata kami dikembalikan ke dunia, "Ya لَيْتَنَا نُرَدُّ" sehingga kami tidak mendustakan ayat-ayat engkau dan kami akan menjadi orang yang beriman. Sekarang pertanyaan, orang kafir yang sudah di neraka, mungkinkah kembali ke dunia? Nah, pertanyaan, dijawab, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Iya, itu hayalan mereka sih, tidak mungkin kembali ke dunia. Tapi Allah kabarkan, kalau mereka dikembalikan ke dunia, andai kata yang tidak mungkin ini terjadi, Allah kabarkan apa yang akan mereka lakukan kalau mereka dikembalikan ke dunia. Kelanjutan ayat, "Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nuhu anhu." Andai kata mereka dikembalikan, mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Allah kabarkan apa yang akan terjadi. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kaum munafikin, Allah sudah tetapkan mereka tidak berangkat berjihad, tidak berperang. Karena itu dalam Al-Quran di surah At-Taubah Allah firman, "Fathabatahum wakila qaudu ma'al qaidin." Maka Allah buat mereka ini putus semangat. Iya. Sehingga mereka duduk bersama orang-orang yang alfa, tidak berangkat. Jadi Allah tetapkan kaum munafikin tidak berangkat perang. Itu ketentuan Allah. Tidak mungkin terjadi lagi. Tapi Allah jelaskan, andai kata mereka ikut berangkat, apa yang akan mereka lakukan? Allah terangkan di dalam ayat, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Andai kata mereka keluar bersama kalian, mereka tidak menambah kalian kecuali kehinaan saja. Ya. Menghinakan kalian, mengganggu pasukan, menggembosi, itu akan mereka lakukan. Allah kabarkan. Ya. Jelas ya? Dan ini ada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran semisal dengan ini. Ya, penggambaran untuk kita tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu dari keimanan pokok dalam takdir, seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan pasti Allah mengetahui. Iya. Dan ini pokok penyimpangan, mereka yang menyimpang di pembahasan takdir di awal munculnya bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah ini, orang-orang yang mengingkari takdir, itu muncul di akhir generasi sahabat. bermula di Basrah, dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, kalau diambil silsilahnya dari mana dia memahami akidah itu, ternyata berujung kepada seorang Yahudi. Ya, masya Allah ya, silsilah yang apa? Silsilah yang bagus. Ya, dan itu biasanya silsilah ahlul batil. Nah, karena itu para ulama berkata likulli qaumin waris, setiap kaum ada pewarisnya. Ya, hingga hari ini pewaris-pewaris kesesatan, ya, kefasikan, ya, pemikiran ada saja pewarisnya. Ya. Makanya kita cermati saja. Dan ini dari keistimewaan seorang belajar akidah yang benar. Ya, sebab di pembahasan akidah, dan ini tentunya akan saya uraikan sebagiannya. Ya. Kadang di pembahasan akidah seorang guru harus menerangkan kelompok yang menyimpang di pembahasan akidah itu supaya dikenal. Ini yang manis, akidah yang lurus ini. Akidah yang menyimpang ini, jangan sampai jatuh ke situ. Jelas ya? Nah, ketika kita mengenal ini akidah yang menyimpang, ya, ini akidah yang sesat, maka kita paham pokok-pokok pemikiran yang keliru itu apa. Sehingga kalau terjadi kesesatan, terjadi kekeliruan, ya, ulama yang betul-betul paham akidah dengan sangat mudah dia menilai. Ini keliru, pokok kekeliruannya dari ini. Sebab kekeliruannya adalah ini. Dan ini keliru mirip dengan kekeliruannya orang-orang Mu'tazila. Mirip dengan kekeliruannya ini. Jelas ya? Jadi luar biasa. Orang yang kuat di pembahasan akidah. Iya. Dia tidak hanya paham akidah yang benar. Tapi dia juga paham pokok-pokok penyimpangan. Sehingga apapun penyimpangan dengan sangat mudah diuraikan penyimpangan itu. Ini sulit penyimpangan arahnya dari sini. Maka bantahannya dari sekian sisi. Itu mudah bagi orang-orang yang mempelajari apa? Akidah yang benar. Dan mengerti akidah yang benar. Iya. Karena itu selalu saya ucapkan. Dan ini ucapan dari para ulama kita. Iya. Dan ini yang harusnya selalu ditanamkan. Bahwa tidak sembarang orang yang membantah. Iya. Dari bid'ah dan kesesatan menjelaskan akar-akar penyimpangannya. Itu perlu orang yang berilmu. Iya. Jangan punya semangat saja, oh ini ahlul bidah, saya harus bantah. Dengan apa kamu membantah? Iya. Dengan apa? Engkau ingin membantahnya, tidak cukup seorang punya semangat. Dan haram hukumnya, dia masuk membantah, tidak punya ilmu. Karena Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Maka ini pembahasan penting. Iya. Dari wara' para ulama kita. Subhanallah. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani. Iya. Mereka orang-orang yang paham kesesatan Syekh Kutub, kesalahan-kesalahannya. Iya. Tapi mereka sendiri tidak ada tulisan khusus membantah Syekh Qutb. Karena dia lihat sudah ada ulama yang berdiri menegakkan hal tersebut. Iya. Karena itu Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin memuji bantahan-bantahan Syekh Rabi' terhadap siapa? Terhadap Syekh Qutb. Iya. Dan beliau memang adalah orang yang ahli menguraikan hal tersebut. Dan ulama yang lainnya tidak perlu membuat pembahasan lagi. Mereka cukup mengambilnya. Sebab memang yang masuk di bidang yang seperti ini orang-orang tertentu. Betapa banyak di jalur para ulama punya ilmu di berbagai bidang. Tapi ternyata ketika masuk dalam bantah-membantah, tidak semua orang berbicara. Iya. Jelas ya? Karena itu unik. Asar yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Aun. Abdullah bin Aun. Ini berarti beliau dari ulama tabi'it tabi'in. Abdullah bin Aun. Beliau ceritakan bagaimana dua orang alim di masanya. Imam Asy-Sya'bi dan Imam Ibrahim An-Nakhai. Dua orang alim di masanya. Asy-Sya'bi ini, iya. Beliau lebih banyak berbicara, menyampaikan syair, menyampaikan ilmu. Dan terkenal memang Asy-Sya'bi. Dan Ibrahim An-Nakhai, beliau mengajar juga, tapi lebih banyak diam. Iya. Nah, ini keseharian. Tapi begitu masuk ke dalam masalah fatwa, ada masalah di tengah umat, harus ditanyakan, harus ada alim yang menilainya. Asy-Sya'bi diam, tidak berbicara. Ibrahim An-Nakhai yang menyelesaikannya. Iya. Tatkala ada fitnah, Asy-Sya'bi menahan diri. Yang berbicara Ibrahim An-Nakhai. Iya. Itu para ulama. Dia berilmu pun tahu kadar dirinya. Tahu siapa yang lebih berhak. Ini dua orang tabi'in. Saya kasih tingkatan lebih tingginya. Ketingkatan sahabat. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari melihat kelompok-kelompok yang zikir di masjid itu, Abu Musa Al-Asy'ari sudah mengingkari dalam hatinya. Kesesatan tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tapi di dalam mengingkarinya, dia tidak langsung mengingkari. Dia serahkan kepada siapa? Hah? Dia serahkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia datangi rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan ini etika di dalam menyelesaikan. Etika di dalam menyelesaikan. Ya, karena itu subhanallah. Saya pernah dengar dari ya, sebagian masyaikh. Ya. Kalimat bagus. Nah. Dan waktu itu ada mulai muncul awal fitnah. Ya, sebagian dai di Indonesia ini terkena pemikiran sururia. Ya. Membela Salman Al-Auda, Safar Hawali. Ya, walaupun belakangan sudah banyak yang apa namanya? Sudah banyak yang berubah, ya. Tapi berubahnya tidak pernah ia berterus terang bahwa dulunya dia pernah membela Salman Al-Auda, Safar Hawali. Dan orang-orang yang berpemikiran apa? Sururian. Nah, saya lihat sebagian dari mereka mendatangi rumah Syekh Abdul Razak Labbad. Syekh Abdul Razak berkata, ini masalah-masalah yang seperti ini saya sudah coba. Kalau saya berbicara hanya bertambah fitnah saja. Saya ini orang kecil. Tanya kepada yang lebih besar. Tanya kepada ayah saya, Syekh Abdul Musil Abad. Ini etika dan adab diberikan. Ya. Diberikan. Dan itu kalimat bagus. Kalimat baik sesuai dengan jalan as-salah. Semua orang tahu kadar dirinya masing-masing. Iya. Karena itu pada sebagian hal, ya, ketika seorang berbicara di dalamnya, dia pikir, kalau dia berbicara dalam hal tersebut, yang lain juga bisa berbicara, sana juga bisa berbicara, penyelesaian apa yang akan diberikan untuk umat? Iya. Ribut saja. Tapi kalau ada hal yang memang keliru, perlu dikritiki, berikan kepada alim ulama, keluar sebuah ketentuan, selesai. Iya. Itu akan mudah. Dan itulah manhaj salafi di dalam menyelesaikan fitnah-fitnah. Karena itu ketika muncul fitnah Ma'bad al-Juhani ini, ya, sudah diketahui oleh para tabi'in, para imam tabi'in, Yahya bin Ya'mur, Abdurrahman bin Humaid al-Himyari. Ini dua alim di kalangan tabi'in. Ketika melihat Ma'bad al-Juhani ini, mereka cari para sahabat ke Mekah melakukan perjalanan haji atau umroh. Ya. Bertanya, untuk bertanya kepada para sahabat. Mereka incar ingin berjumpa Ibnu Umar atau berjumpa dengan Abu Sa'id al-Khudri. Ternyata mereka berjumpa dengan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka keduanya pun menanyakan tentang ucapan Ma'bad al-Juhani. Di mana Ma'bad al-Juhani berkata, iya, al-amr unuf, perkara itu baru terjadi. Ya. Jadi kalau sesuatu terjadi, menurutnya Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Ini orang mengingkari ilmu Allah. Jelas ya? Jadi kalau baru terjadi Allah tahu, sebelumnya Allah tidak tahu. Ya, karena itu Ibnu Umar bersumpah, wallazi ya nafsu Ibnu Umar biyadi. Kan? Ya. Ibnu Umar berkata, "Fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum ra'a'u minni." Apabila engkau menjumpai mereka, kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Iya. Itu baru kuat. Ketika disampaikan kepada alim yang lebih apa? Lebih tinggi kedudukannya, selesai masalah. Keluar. Ya. Hal yang lebih berberkah. Itu harusnya kita didik diri kita dengan hal tersebut. Iya. Didik diri kita dengan hal tersebut. Nah. Ini pembicaraan saya tujukan untuk diri saya. Iya. Harusnya kita beretika dan beradab dengan hal yang seperti itu. Makanya hal-hal yang memang bukan urusan kita, enggak usah kita masuk di situ. Jangan melangkai para ulama, jangan melangkai orang-orang yang apa? Orang-orang yang lebih berilmu. Ya. Kalau memang ada masalah, tanyakan kepada para ulama. Maka akan dapat ketenangan. Adapun setiap orang berijtihad, dia pasang dirinya, kedudukannya seperti alim ulama, imam jarh wa ta'dil. Ya. Ini yang merusak. Dan akan menimbulkan banyak perpecahan. Menimbulkan banyak perpecahan. Paling tidaknya, akan muncul sebagian orang. Ya. Yang gulu di dalam sebagian masalah. Yang sering kita lihat. Ya. Gulu di dalam satu masalah. Dia seakan-akan menganggap dirinya yang paling hebat sudah di dalam manhaj. Ya. Ini yang lainnya ada kesalahan. Yang lainnya tidak beres manhajnya. Ya. Yang lainnya lembek. Ada lagi bahasa suruh pakai rok saja. Ya. Luar biasa kalimat-kalimat seperti ini. Nah, fungsinya apa? Faedahnya apa? Ketemu sama yang baru mengaji, akhirnya pikirannya hanya bagaimana mentahdir, menghindari, menjauhi. Ditanya apa doa bangun tidur, enggak paham. Doakan apa namanya masuk WC, enggak paham. Nah, bagaimana rukun-rukun sholat, enggak ngerti. Ini bukan pendidikan salafi. Dan kita tidak kenal di tengah ulama kita ada pendidikan dengan nafas yang seperti ini. Iya. Dengan nafas yang seperti ini. Para ulama yang di masa ini dikenal sebagai orang yang membela dakwah salafiyah dengan bantahan-bantahan ilmiah. Itu tulisan-tulisannya dan pelajaran-pelajarannya dalam pemaparan akidah salaf lebih banyak lagi daripada bantahannya. Daripada apa? Daripada bantahan-bantahannya. Dan ini harus dipahami. Iya, harus dipahami. Sehingga seimbang hal tersebut. Ketika dikedepankan kepada umat, akan tampak sekali sosok alim ini. Alim ini ulama umat, penuh dengan ilmu. Di semua bidang dia mumpuni. Dia ajarkan semua bidang itu. Ketika dia menasihati, membantah, ini menunjukkan bahwa si alim ingin menasihati, ingin memperbaiki, cemburu akan umatnya. Itu baru terlihat maslahat yang bagus. Iya. Tapi kalau seorang kerjanya senangnya membantah saja, membantah, bukan tempatnya dia membantah. Setelah itu tidak dia imbangi dengan pelajaran-pelajaran ilmiah, tidak tampak darinya pelajaran-pelajaran ilmiah di berbagai bidang, maka ini adalah hal yang merusak, mengesankan jelek kepada dakwah. Dan ini hal yang harus diperbaiki. Karena itu saya nasihatkan setiap orang untuk mengerti kadar dirinya masing-masing. Ya. Dan setiap orang jangan masuk ke dalam hal yang bukan bagiannya dia berbicara. Kalau dia masuk, itu artinya dia masuk dalam hal yang dia berbicara tanpa ilmu. Dan cukuplah itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai dosa. Iya. Baik. Kemudian saya kembali ya kepada tingkatan yang pertama dari keimanan kepada takdir, bahwa dari keimanan kepada takdir itu kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengetahui bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Al-Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah dicatat. Iya. Apa saja yang ditakdirkan di tengah makhluk sampai hari kiamat, semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa indahu maqatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Iya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di lautan maupun di daratan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap lembaran pohon. Apa saja dari dedaunan di pohon jatuh, Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji di kegelapan malam, tidak ada yang kering, tidak ada yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang mubin. Ya. Semuanya tercatat dalam sebuah kitab. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Semuanya itu dalam sebuah kitab. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Ya, dan masih ada ayat-ayat yang lain tentang hal ini. dan diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'ala al-ma." Allah telah menulis penakdiran-penakdiran makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Jadi penakdiran ini sudah selesai ditulis 50 ribu tahun sebelum apa? Langit dan bumi diciptakan. Iya. Dan juga syah di dalam apa namanya al-Musnad dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu "Uktub." Iya. Tatkala Allah menciptakan pena, Allah berfirman, "Tulislah." Iya. Tulislah. Maka pena ini pun menulis. Pena berkata, "Wa ma aktub?" Apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena ini menulis segala yang terjadi sampai hari kiamat. Di hadits Arba'in Nawawiyah dari hadits Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Pena-pena yang menulis telah terangkat. Lembaran-lembaran tempat tertulisnya takdir sudah kering. Penakdiran semuanya sudah apa? Sudah selesai. Telah tertulis. Maka kita wajib mengimani hal ini. Tidak ada penakdiran apapun kecuali semuanya telah tercatat di mana? Di Al-Lauhul Mahfuz. Iya. Hanya saja saya perlu ingatkan di sini bahwa penakdiran itu beraneka ragam. Ada penakdiran umum. Iya. Yang pertama, takdir am. Nah, itu yang kita bahas tadi. Penulisan di Allahul Mahfuz. Iya. Yang kedua, ada penakdiran ketika makhluk dicipta. Tatkala berada di tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga, ada penakdiran umur. Iya. Yaitu ketika ruh akan ditiupkan ke janin. Ketika ruh akan ditiupkan ke janin dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika sudah dalam bentuk janin 120 hari, maka disebutkan di dalam hadis, "Tsumma yursalul malak." Kemudian diutuslah malaikat. "Fayanfukhu fihi ar-ruh," lalu malaikat meniupkan padanya ruh. "Wa yu'maru bi arba'i kalimat," dia diperintah untuk 4 kalimat. "Bikatbi rizqihi wa ajalihi." Ya. "Wa syaqiyyun aw sa'id." "Wa 'amalihi wa syaqiyyun wa sa'id." Diperintah untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan dia beruntung atau dia apa? Dia merugi. Nah, itu yang ketiga. Penakdiran yang keempat, penakdiran tahunan. Itu setiap tahun di malam Lailatul Qadar ada penakdiran. Dan ada penakdiran harian. Penakdiran harian. Dan ditafsirkan di firman Allah, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap harinya Allah dalam urusan. Allah menakdirkan. Baik. Jadi ini pencatatan takdir. Jelas ya? Dan bentuk-bentuk penakdiran. Ya, kenapa saya terangkan ini? Supaya mudah seorang memahami. Ya. Makna bahwa takdir itu sudah ditetapkan seluruhnya. Iya, ada penakdiran-penakdiran lain. Jadi kalau misalnya ada yang baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man sarrahu ayyuba satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi amalihi falyasir rahimahu." Siapa yang bergembira, iya, dilapangkan rezekinya dan bergembira umurnya dipanjangkan, hendaknya dia sambung silaturahminya. Ini banyak ditanyakan. Kalau memang semua yang ditakdirkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak berubah lagi, kenapa orang ini dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya? Iya. Setelah kita mengetahui 5 pembagian takdir tadi, mudah memahaminya atau tidak? Akan mudah memahaminya. Jelas ya? Kalau terjadi perubahan, itu bukan di Lauhul Mahfuz. Di suatu penakdiran. yang berubah. Dan apa yang berubah di situ? Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat sebelumnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Karena itu syariat ini mudah sekali. Ya. Memahami nas-nas, menggabungkan antara sebuah nas dengan nas yang lainnya, itu lengkap pembahasannya di kalangan ulama. Tapi yang keliru kalau orang baca ayat-ayat hadits-hadits sendirian, akhirnya bingung sendiri. Iya. Karena itu dalam belajar dari yang namanya otodidak orang belajar. Iya. Kalau ilmu lain silahkan otodidak. Ya, walaupun kebanyakannya yang otodidak di ilmu lain itu ya pasti juga ada kerusakannya. Iya. Tapi dalam belajar ilmu agama semuanya harus dari guru. Mengambil dari guru. Mengambil kunci-kunci ilmu itu dari guru. Sehingga kalau dia menghadapi problem seperti ini, ada dua nas yang bertentangan, dia pandai mengkompromikannya. Dia tahu bagaimana para ulama mendudukkannya. Dan ini semuanya diambil dari para guru. Baik. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir. Ya, baik, saya selesaikan dulu ini ya. 7 tingkatan. Sebenarnya sudah habis waktu. Yang ketiga dari keimanan kepada takdir, ya, adalah seorang mengimani bahwa apa yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Ya. Ini umumul masyiah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabb engkau menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa yasha' Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak, iya, kecuali semuanya telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. "May yasha' yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Iya. Maka segala sesuatu itu dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat, atau dasar yang ketiga, dasar yang keempat dari pokok keimanan kepada takdir adalah seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Iya. Zatnya, sifat-sifatnya, gerakannya. Siapa saja selain daripada Allah, selain nama dan sifat-sifatnya, maka itu disebut sebagai makhluk. Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Iya. Allah yang mengadakannya. Nah, Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Amalan juga dianggap ciptaan Allah. Dan di dalam hadis Hudzaifah, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di khalqi af'alil ibad, "Inna Allah khaliqu kulli sani'in wa san'atah." Sungguhnya Allah mencipta setiap orang yang membuat dan buatannya. Allah yang menciptanya. Ya. Maka segala yang selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, Allah yang menciptakannya dan Allah yang apa? Mengadakannya. Ya, ini wajib untuk kita imani sehingga lengkap keimanan seorang di pembahasan takdir. Iya. Kemudian dasar keimanan yang keberapa? Yang kelima. Iya. Baik, dasar keimanan yang kelima adalah seorang mengimani bahwa hamba itu punya kehendak. Iya. Pada perbuatan-perbuatannya. Apa yang dia lakukan. Tapi kehendak hamba itu ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Nah. Jadi harus diketahui. Ditetapkan bahwa si hamba punya kehendak. tapi kehendaknya ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin, silahkan dia istiqamah. Dikembalikan kepada kehendaknya. Paman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin, silahkan dia beriman, siapa yang ingin, silahkan dia kafir. Ya. Dan Allah berfirman, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada menghendaki akhirat. Jadi tetapkan bahwa hamba punya apa? Punya kehendak, punya keinginan. Ada irada, ada masyiah. Tapi irada dan masyiahnya ikut kepada apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin keluar dari kehendak Allah. Iya. Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Iya. Baik. Itu dasar yang keberapa? Yang kelima. Dasar yang keenam adalah kita imani keumuman hikmah Allah. Umumul hikmah. Iya. Kita imani kita imani bahwa segala penakdiran Allah, perbuatan Allah menakdir, itu semuanya memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Maka Allah ketika menyiksa orang-orang yang bermaksiat, memberi pahala kepada orang-orang yang taat, semuanya ada hikmah di belakangnya. Dan ini wajib kita imani supaya tampak bahwa segala penakdiran Allah semuanya baik. Sebab perbuatan Allah tidak ada jeleknya, semuanya baik. Iya, Rasulullah bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Kejelekan itu bukanlah kepada engkau ya Allah. Iya, kejelekan bukan kepada Allah. Semua perbuatan Allah baik, tidak ada jeleknya. Iya. Tidak ada jeleknya. Kadang ada sesuatu tampaknya jelek, tapi ternyata di belakangnya ada hikmah. Allah tetapkan untuk hal tersebut. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladina min qabalihim. Fala ya'lamanna allahu alladina sadaku. Wala ya'lamanna allahu al-kadibin. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja berucap, kami telah beriman dan mereka belum diuji? Jadi ujian, takdir terhadap ujian, itu ada hikmahnya. Ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Ya. Sehingga kami mengetahui siapa yang shadiq, jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Baik. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum." Semuanya orang-orang yang datang membawa kejadian ifk, tuduhan dusta itu, ya, mereka sekelompok di antara kalian. Jangan kalian anggap perbuatannya kejelekan, bahkan itu sebenarnya kebaikan untuk kalian, ada hikmah kebaikan di belakangnya. Ya. Jelas ya? Maka kita wajib mengimani bahwa apa yang Allah takdirkan ada hikmah di belakangnya. Sehingga seorang itu beritika dan beradab. Ketiga, ada hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka hamba tersebut ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa setiap perbuatan Allah ada hikmah di belakangnya. Kemudian yang ketujuh, dasar yang ketujuh dari keimanan kepada takdir adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan maqamul jama' baina syar'i wal qadar. Ya, mengkompromikan antara syariat dan takdir. Jadi jangan mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Si hamba diperintah dengan perintah. Si hamba dilarang dengan larangan-larangan, tidak boleh didekati. Ada perintah wajib dia laksanakan, perintah-perintah wajib dia laksanakan, ada larangan-larangan wajib dia tinggalkan. Ini syariat namanya. Iya. Dan si hamba harus menerima ketentuan dan takdir Allah. Itu qadar namanya. Syariat dan takdir jangan dipertentangkan. Jelas ya? Iya. Sebab siapa yang mempertentangkannya, pasti dia jatuh di dalam bid'ah dan kesesatan. Nah, iya. Itulah sebagian manusia dia jatuh dalam bermaksiat. Ditanya, kenapa kamu bermaksiat? Oh, ini sudah takdir Allah. Sudah apa? Sudah takdir Allah. Ini dia pertentangkan antara syariat dengan apa? Takdir. Iya. Antara syariat dan takdir. Allah mengutus para nabi dan para rasul, menurunkan kitab-kitab. Iya. Menegakkan hujjah di tengah makhluk. Untuk apa diutus para nabi dan para rasul? Untuk apa diturunkan kitab-kitab? Iya. Diatur perintah, diterangkan larangan supaya diikuti syariat. Kan begitu? Adapun berhujjah dengan takdir, iya. Berhujjah terhadap dengan takdir tatkala berbuat kemaksiatan, ya, atau meninggalkan larangan, ini namanya mempertentangkan syariat dengan takdir. Seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak, di antara kita tidak ada yang tahu dirinya ini penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada yang tahu dirinya ini adalah orang yang beruntung atau orang yang merugi. Iya. Tapi dia wajib beriman kepada takdir. Karena dia tidak tahu apa takdirnya dan syariat sudah jelas, maka dia ikuti apa? Syariat. Karena itu kata Rasulullah, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dengannya dia dicipta. Kalian beramal. Iya. Jadi kalau dia penghuni surga, kelihatan perbuatannya orang-orang penghuni surga. Dan kalau dia penghuni neraka, kelihatan perbuatannya orang-orang apa? Penghuni neraka. Dan seorang hamba, kalau dia istiqamah di atas menjalankan tuntunan, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak akan menghinakannya. Iya. Tidak akan apa? Menghinakannya. Karena itu, kalau dia selalu istiqamah dan baik, selalu meyakini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah akan baik segala urusannya. Ini 7 dasar. Ya, dengannya seorang membangun keimanannya kepada takdir. Ya. 3 dasar terakhir, sebagian ulama memasukkannya, merangkaikannya menjadi 4 saja. Tapi kalau ingin dirinci lebih lengkap, semuanya ada berapa? Ada 7 dasar yang dengannya seseorang itu lengkap keimanannya seputar takdir. Baik, waktu sudah habis ya. Ya, ada 10 menit kalau mau tanya jawab sini pertanyaannya. Nah, ini pembahasan takdir masih tersisa sejumlah pembahasan. Iya. Saya perlu menjelaskan apa sebab-sebab orang menyimpang dalam pembahasan takdir. Iya. Kemudian mungkin saya tambah pembahasan yang lain, apa manfaat seorang beriman kepada takdir. Baik. Dan insyaallah taala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya ba'da sholat subuh. Ya, besok. Ingat ya, ba'da sholat subuh. Apakah takdir harian akan berubah? Akan merubah takdir yang telah dicatat dalam lauhul mahfuz. Ini telah saya terangkan tadi ya. Jadi kalau takdir harian misalnya berubah, di takdir catatan malaikat berubah, maka apa yang berubah di situ sebelumnya sudah tercatat di mana? Di lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu tidak ada lagi yang berubah. Baik. Apakah ada tingkatan atau tahapan seorang mempelajari akidah seperti ilmu mustalah hadis? Ada tahapannya. Ya benar, ada tingkatannya. Dan ini semua buku-buku akidah umum. Cocok untuk semua tingkatan. Iya. Jelas ya? Dan saya juga di dalam menguraikan pembahasan, dan semua pembahasan saya uraikan terkait dengan apa namanya masalah. Karena ini hanya cocok kita uraikan di pembahasan umum saja. Ada pembahasan lebih luas lagi berkaitan dengan syubhat, ya, berkaitan dengan bantahan-bantahan, ya, pada banyak bantahan terhadap ahlul bidah di pembahasan akidah, itu tidak cocok untuk konsumsi umum. Iya, harus dipahamkan dulu kaidah-kaidah lain supaya dia bisa memahaminya. Mohon dijelaskan tahapan-tahapan agar penuntut ilmu mudah dan dimudahkan untuk mempelajari akidah. Iya. Ilmu akidah itu ada yang terkait dengan tauhid secara umum. Ada yang terkait dengan tauhid uluhiyah, ada yang terkait dengan tauhid asma wa sifat. Iya. Pada seluruh bagian tauhid ini diambil dasarnya. dari akidah umum, ya, diambil buku-buku akidah yang dasar. Ini semuanya dasar. Akidah Imam Qutaibah, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Bukhari, itu akidah ringkas, tema-tema umum. Jelas ya? Ya, akidah umum tapi sifatnya ringkas. Ada yang terkait dengan tauhid uluhiyah. Misalnya dia belajar dulu qawaidul arba, 4 kaidah dalam bertauhid, usulus sittah. Ya. Dia naik lagi setelahnya, dia baca salah satu usul. Ada yang semisal ini ya, qawaidul arba, usulus sittah, yang masih tahapan-tahapan dasar seperti sittu mawadi minas sirah, 6 pelajaran dari sirah atau tafsir kalimat la ilaha illallah. Ya, dan semisal dengan itu di satu tingkatan. Ya, kalau dia pelajari semuanya bagus. Tapi kalau diambil beberapa, dia naik lagi setelahnya. Setelahnya adalah pelajaran salah satu usul. Dan itu insya Allah akan datang nanti tema pembahasannya. Iya, akan datang nanti tema pembahasannya, kita kaji khusus salah satu usul. Ya, semoga kita semua bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Iya. Kemudian setelah itu dia naik lagi. Dia pelajari kitabut tauhid. Iya, kitabut tauhid lebih lengkap di dalam tauhid uluhiyah. Belajar kitabut tauhid. Lengkap kitabut tauhid, dia pelajari tahapan berikutnya, dia belajar kasyfus syubhat. Menyingkap syubhat dalam tauhid. Nah, ini pembahasan syubhat belakangan urusannya. Kuat dulu pondasi, baru dia bahas apa? Baru dia bahas syubhat. Ya. Karena itu orang yang biasanya tidak kuat, sudah masuk ikut-ikut syubhat, sibuk-sibuk urusan yang bukan urusannya, nah itu biasanya banyak diuntal miring. Ya. Akhirnya, jadi, apa namanya? Keadaannya akhirnya menjadi rusak. Nah, karena itu seorang tahu ya tahapan-tahapan dalam belajar. Dia kalau belajarnya bagus, insya Allah ta'ala akan bagus juga cara berpikirnya. Cara berpikir itu sesuai dengan apa yang dia pelajari. Iya. Sesuai dengan apa yang dia pelajari. Nah. Kalau dia ingin belajar tentang tauhid asma wa sifat, ada buku dasar dia baca misalnya. Buku Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Al-Qawaidul Mutla. Itu dasar dalam memahami tauhid asma wa sifat. Nah. Baik. Apa yang dimaksud dengan takbir tahunan? Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Itu penakbiran di malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar setiap tahun. Iya. Nah, di surah Dukhan dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itulah dipecah setiap perkara yang bijaksana. Itu penakbiran. Baik. Apa perbedaan hukum syar'i dan kauni dengan irada kauni dan irada syar'i? Baik, kalau ditanyakan, berarti besok saya tambah pembahasan lagi. Ya, jadi tiga pembahasan besok ya, saya janjikan tiga pembahasan lagi terkait dengan masalah takdir besok. Satu, pembagian irada menjadi dua, irada kauni dan irada syar'iyah, dan apa perbedaannya? Yang kedua, apa sebab-sebab seorang menyimpang di pembahasan takdir? Kemudian pembahasan yang ketiga, saya akan terangkan apa manfaat seorang mempelajari pembahasan seputar takdir. Benarkah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Al-Fauzan, Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mencela Syekh Rabi karena Syekh Rabi sering mentahdir dan menyulut permusuhan antara sama ahli sunnah? Syekh Shalih Al-Fauzan dan Mufti, kalau ada kalimat-kalimat yang sering mereka sampaikan, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata begini, Mufti berkata begini, itu orang-orang itu saja yang memahaminya dan mengarahkan bukan pada tempatnya. Iya. Kadang syekhnya tidak menyebut nama. Dia bahas umum, tapi ini diarahkan kepada orang tertentu. Dan ini termasuk hal yang sering ditegur oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. Dan beliau ingatkan dari perbuatan sebagian orang-orang yang mencari fitnah, kadang kami berbicara umum, kata Syekh, diarahkan kepada orang per orang. Iya, diarahkan kepada orang per orang. Dan itu memang tabiat dari pengikor hawa nafsu, hanya mengambil dari ucapan ulama untuk mendukung apa yang diinginkan saya. Tapi kalau ada ucapan ulama yang tidak mencocokinya, dia tidak akan pernah lihat ucapan itu. Dia tidak menoleh ke sana. Dan itu ciri hizbiyyin. Ya, karena itu ciri ahli sunnah kata Waqi, yatakallamuna ma lahum wa ma alaihim. Ahli sunnah itu kalau dia sebut argumen yang menguatkannya atau argumen yang membantahnya. Dia sebut semua, adil ahli sunnah. Beda dengan mereka, cari yang apa? Mendukungnya saja. Iya. Adapun Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala, iya. Beliau ada penilaian di dalam sejumlah masalah terkait dengan beberapa orang ya belakangan, seperti Abul Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi, ya, Abdurrahman Al-Maghrawi dan semisal dengannya, ya. Dan beliau ada ijtihad di dalam hal tersebut, berbeda dengan ulama yang lainnya, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, itu sebatas pembahasan ilmiah di kalangan para ulama. Ya. Bukan si alim ini mencela atau mengatakan bahwa ini manhajnya tidak benar. Ya. Ini orangnya dikatakan mutasyaddid. Ini katakan keras, apalagi dituduh berpemahaman khawarij, terdusta atas as-salaf dan sebagainya. Dari tuduhan-tuduhan keji terhadap apa? Para ulama. Nah, jadi pembahasan di kalangan para ulama itu adalah hal yang wajar. Ya, dan ada perbedaan ijtihad di dalam menghukumi seseorang itu sudah lama terjadi, bukan hanya di masa kini, di masa dahulu sudah lama terjadi. Ya. Orang kalau baca biografi rawi akan nampak hal tersebut. Ya. Dan itu tidak menggugurkan kedudukan para ulama tersebut. Nah, tapi yang salah seseorang memancing di air keruh, itu yang salah. Ya. Menabrakkan antara seorang alim dengan alim yang lainnya. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap ilmu dan para ulama. Hendaknya berhati-hati seorang dalam hal itu. Dan itu hawa nafsu ya. Na'udzubillah kadang menjatuhkan seorang ke dalam perkara yang berbahaya. Nasallallahu assalamu wa alafiyah. Bagaimana tahapan iqamatul hujjah menurut syariat Islam sebelum seorang menjatuhkan vonis sesat kepada seorang muslim? Iya. Ini pembahasan banyak ya, sudut pembahasan banyak, sudut perkara yang harus diterangkan. Nah, kalau dilihat pada orang yang bersalah itu beraneka ragam. Iya. Ada orang yang jatuh dalam kesalahan, dalam bidah, jatuh dalam bidah. Orang ini memang ahlul bidah. Ya, orang yang memang tabiatnya ahlul bidah, jatuh dalam bidah, ini bagaimana caranya kita kasih udur? Ya, sudah kebiasaannya bidah, berbuat bidah, hukumnya bagaimana biasanya? Ya memang ahlul bidah, itulah yang lahir darinya. Bidah-bidah yang lain, selesai hukumnya. Jelas ya? Ya. Orang yang kedua yang jatuh dalam kesalahan adalah orang yang jahil, tidak mengerti hukum. Maka orang yang jahil ini diterangkan kepadanya hujjah, dipahamkan kepadanya hujjah tersebut, dipahamkan kepadanya dalil. Iya, dipahamkan kepadanya apa? Dalil. Sekadar dia paham kitab dan maksud dari dalil, cukup tegak padanya hujjah. Ini si jahil. Iya. Kalau dia berhenti alhamdulillah, kalau tidak maka dia divonis sesuai dengan jenis kesalahannya. Sebab kesalahan bertingkat-tingkat. Jenis bidah juga bertingkat-tingkat. Kemudian yang ketiga, orang yang jatuh dalam sebuah bidah dan kesalahan, ya, dia adalah seorang ahli sunnah, dikenal mengikuti sunnah. Ya, maka dilihat jenis kesalahannya. Kalau dia jatuh dalam bidah besar dan dia pengikut sunnah, maka ditegakkan padanya hujjah. Nah, langsung ditahdir. Tapi ditegakkan padanya apa? Padanya hujjah akan hal tersebut. Iya. Agar supaya tampak kebenaran itu baginya, dia rujuk kepada kebenaran. Sebab dia tahu bahwa dia adalah orang yang apa? Mengagungkan sunnah. Tapi kalau sudah diterangkan, dia tetap keras kepala seperti itu, maka ini yang dijatuhkan padanya hukum tabdi, karena masalah yang dia lakukan masalah yang besar. Jelas ya? Baik. Jadi itu mungkin gambaran global ya di dalam pembahasan ini, walaupun seperti yang saya katakan ada sudut-sudut. Ya, ada sudut-sudut pembahasan yang banyak di dalam hal ini. Ya wallahu taala alam. Ya. Mungkin ini dulu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita sambung sesi berikutnya besok pagi setelah salat subuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.